dewe setuju. Kepingin duwe mantu aku, kowe seneng, aku yo seneng. Podo-podo duwe ne tresno, sumpah janji ning pinggir kali. Nanging saiki kowe sing ingkari. Tak pelani dek kerja bangunan, ora peduli panas lan udan. Tak pelani dek kerja bangunan, demi tresno marang sliramu. Aku ora nyono kowe arep ngono, teko temen kowe ninggalno aku. Aku ora nyono kowe arep ngono, teko temen kowe ninggalno aku. Bapak ibu KPW setuju, kepingin duwe mantu aku. Kowe seneng, aku yo seneng. Podo-podo duwe ne tresno, sumpah janji pinggir kali. Nanging saiki kowe sing ingkari. Tak pelani dek kerja bangunan, ora peduli panas lan udan. Tak pelani dek kerja bangunan, demi tresno marang siramu. Aku ora nyono kowe arep ngono, teko temen kowe ninggalno aku. Aku ora nyono kowe arep ngono, teko temen kowe ninggalno aku.